Thank you.

betul orang nikmati acara ini supaya korang boleh party sampai pagi. Morcai Remix. Bos, ada taunya dong. Thank you.